però dalla vita non خصوصاً إلى أبا محمد صلى الله عليه وسلم ونسلي ونسلي وليه من انتسب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh, berarti. Nggih, niki berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. Leres niku nggih. Pun kula maknani nggih. Iki maknani model ngono. Inna Allaha satuna Allah Ta'ala iku la yazlimu iku ora ngani ngaya sapa Allah Ta'ala. Iskola darutin ing sak jege kuna maknani sak lubute wiji salah. Tapi kalau yara roh biji sawi wopo yara roh pokoknya dar roh itu sesuatu yang kecil yang gak terbagi-bagi lagi ini namanya apa? Iya. Nah kiai milenial saat ini mana ini aku atum biji orang yang gak terima partikel apa? Partikel semana ini biji sawi biji cilik, biji kurang cilik wa intaku lamun ono opo ikilah dar roh iku hasanatan, iku barang sing apik. Yudho ifa mongko pasti nikel nasopo Allah Ta'ala hasan. Wa yu'tilan maringi sopo Allah Ta'ala mila dungu sangking kersane Allah maringi ajron dan ganjaran hatiman kang aku. Fakifa mongko halikaya apa ila jina nalikane nekakno kita mingkuli umatin sangking sabit-sabit umat yang sun nekakno bisa yudin klan siji seksi. Wajina alam nekano kita bika klan siro Muhammad atau bika yang siro Muhammad ala haula ing atasi mengkono-mengkono kabeh tak tekano sayidan halnya jadi seksa yaum ma'idin ing dalam dinane ityani syahadal atau jina mingkuli umatin bisyahir yawad diseneng sopa Allah dina wa ngakeh kabaru kang podo kafir sopa Allah dina wa asaw lan podo gurakani sopa Allah dina ar-rasulah yang rasul nanti wajah langsung wa asaw ar-rasulah seneng lau kusah walamun din ratakno bihim klan wong akeh walan nubuni walaik tumunalan ora nutupi sopa wong akeh ora nutupi Allah yang Allah atau yang Allah hadisan yang siji pembicaraan apapun atau hadisan yang omongan apapun. Jadi ini kalau nerusakan ngawas di Mbak Soleh tapi video generasi, video model pokoknya podo Soleh yang ngerti Mbak Mbak Soleh, Soleh dobel jenisnya Soleh, orang ini apa? Soleh nah, yang rasa Soleh, pokoknya jenisnya apa? Soleh nah, sampai rana, orang kiai nah, anak-anak aku ingin ngundang Gus ya, jenisnya lo jenisnya anak Gus, aku kabel gue ngundang Gus kesuwen, bukan Gus, dari aku jadi kiai bareng anak-anak jenisnya apa? Agus nah, ini ngerti kalau terang no, masalah disiplin ayat. Saya mengkaji ayat ini itu lama sekali, termasuk di dalil itu saya kalau mau kitab Sulaiman Al-Jamal. Tapi ini sekaligus meringati guru kita, Kiai Memon Zubair. Beliau nanti guyon ngendikan ke kulo. Ini sekali sampean salah sesat, bener-bener sesat. Dewe bamen teng kulo hakene aku ben ngaji tafsir, ojo geman maca tafsir, mari goblok. Kalo kita mikir, wong kepengen iso tafsir tapi nak ngaji tafsir dari marah ini. Tapi kahar pikir. Dia penting kalau bantah, wong kalau pun iskal tadi bantah itu anak paham. Coba wong saya ini orang paham bantah itu sesat, orang paham kok bantah. Bantah itu paham, saya lagi bantah. Jadi kalau penting bantah, wong banyak penting pati paham. Sesuai kalau yo alim tambah alim tambah alim akhirnya tambah paham. Akhirnya ya bantah, bareng paham ini bantah. Bantah ya Lan aku pengen alim tafsir, bukan sinau tafsir. Saya goblok. Lan sinau sinau pak tambah. Maksudnya beliau begini, kula rumakno tenan. Saya berkali-kali ketemu beliau sebelum wafat masalah tafsir. Ini rumakno tenan. Apakah seorang mufasir itu terikat madhabnya? Apa terikat kaidah tafsir? Mohon saya ngarep jawab murid-muridnya Mbak Soleh. Seorang mufasir itu terikat madhabnya? Apa terikat lafaz yang ada di Quran? Ayo jawab. Dira iso. Sana nyanyi. Misalnya begini nih yang ini sekaligus kula tahadus binikmat. Saya itu kan termasuk awal mantalako kitab Mbah Mun Al-Ulama Al-Mujaddidun tentang Madinah. Dalam kalau betul seorang ada yang haus tentang Madinah. Itu pertanyaannya begitu. Misalnya gini, kan sekarang baru tren di ulama-ulama Al-Azhar mewajibkan zakat matum biduhul ardi. Ya, apa saja yang di apa, dihidupkan oleh bumi atau ditumbuhkan oleh bumi itu wajib nopo? Zakat. Misalnya petani kakao, petani melon, petani tebu, semuanya wajib nopo? Zakat. Gimana kita tahu secara lama sekali kita meyakini zakat hanya apa? Kutu ahli balad. Nah pertanyaannya begini, kalau Anda seorang Syafi'i kemudian mentafsirkan ayat wa mimma akhrajna lakum, semua yang ditumbuhkan atau yang saya tumbuhkan dari bumi itu, ma itu umum apa khusus? Umum. Sehingga supportowi mati-mati yang mewajibkan zakat apa saja karena ma itu umum. Kan anfiku min thayyibati ma sabtum wa mimma akhrajna lakum. Pertanyaan saya ke Yai itu, apakah seorang fasir itu terikat madhabnya sehingga ma itu umum ditakses dengan kod, paham ya? Ma apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi itu ditakses kod. Apa yang orang Syafi'i menjadi liar karena ma umum? Terus sampean milih apa ora iso? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, mungkin nanti terkait ayat ini semuanya tentang itu kaidahnya ya. Ma itu umum kan apa saja apa tertentu. Ma itu umum. Umum kan? Kalau umum berarti sampean yakin wajib zakat melon. Loh, nek muni sing muni mboten mesti medhit. Ya jawaban kula kaya tentang bangun. Nah iki pertanyaan kangge medhit apa kanggo wong lomo? Nek kanggo wong lomo orang diwajib nolah ya tetap sodakau atau zakat. Kamu sebakat lomo. Bahkan saat diuri 2% setengah atau saat diuri usur atau nisful usur. Dan ini kalau beda imali gak penelatihan ngaji fikih. Ketika orang petani milon itu nanti dihitung zakat tijaro atau zakat zuhur. Nah iso meneh. Ada ya, senengane ngaji terus dijanjeni swarga iso dijanjeni. Karena kalau kapok ngaji Bojonegoro. Mana serat abal ini. Wah, roh aku anu Bojonegoro. Ngaji terus dijanjeni. Aja mikir wis. Nah ini padahal gitu. Ya kalau beda ini. Ketika seseorang petani melon, itu zakatnya zero apa tidak? Zero. Itu jawab menekat orang tiga. Begini kasusnya itu begini ya. Ini dengerin betul. Yang digambarkan ulama dulu itu sekarang yang benar-benar gak ada. Saya itu punya teman orang kaya. Kocok larat di rokok nih. Rokok kecelakaan. Dia itu punya uang 200 juta biasa 300 juta. Itu dia pedagang melon. Saya dengerin lagi ya. Itu pedagang terus dia itu sedake itu tekelek campur macam-macam. Kalau dia kulaan melon di pasar atau nebas petani itu sudah mahal, maka uang 200 juta itu dipakai nyewa lahan, paham ya? Hmm. Juga nyewa petaninya, terus ditanduri melon. Padahal dia mentalnya pedagang, bukan petani. Sehingga meskipun panennya besar, semuanya bagus, kalau rego anjlok ya susah, karena mentalnya pedagang. Kalau mentalnya petani kan enggak. Asal melone wapi, regane jatuhlah kan dikeloni, diambungi, supaya seneng karyanya bagus. Kalau mental pedagang kan enggak mau tahu. Meskipun bagus, kalau harganya jatuh kan jatuh. Ngenes. Nah, lalu pertanyaannya, ketika dia nandur melon itu seorang petani atau pedagang? Pedagang. Makanya yang muni juruk ngaku. Itu satu suratul masalah yang gak pernah kebayang di ulama dulu. Ada penanam tapi mentalnya pedagang. Coba kalau Anda pedagang melon, efektif mana? Ulaan di pasar atau nebas dengan menanam sendiri nyewa? Kolaan. Loh, karena kolaan kan sudah mahal, makanya dia supaya badannya berlipat-lipat. Berlipat dari nyewa. Nandur dewe, tapi dia tidak petani. Nyewa. Nah, makanya ulama berdebat, lalu seperti ini zakatnya petani, zuro, apa zakat? Pedagang. Orang jawab menero. Tapi gue sudah maksud masa LPR. Enggak nasihat aku, tapi orang tak jawab. Nah, ini penting dalam disiplin. Kemarin saya komunikasi sama orang-orang pinter. Masjid juga gitu kasusnya. Dulu yang namanya masjid itu ya satu. Karena yang imami sing ahli fikih, sing tasawuf wis dadi wali. Saya iki sing tasawuf lah itu pengen jadi pemimpin. Yo rada aneh zaman akhir. Oke, terus masjid tambah-tambah ada masjid toreko, masjid kadang beda ormas, satu darah dirasa, satu darah dirasa, akhirnya ada beberapa nama itu masih bagus lah saingan iklam lah. Nah, sekarang ada fenomena baru yang ulama dulu gak pernah membayangkan, yaitu ada orang kaya raya kalau urun ning masjid talun itu ora pati ketoro, akhirnya dia masjid sendiri 100% dan ketoro nak masjid itu bener-bener milik dia. Padahal sudah ada masjid setempat, kategori masjid. Karena kalau dia orang 1 miliar di masjid talun, wah paling kok dia keluarga nih bang, soleh, enggak sumbut. Mendingan dia masjid dewe itu semuanya. Dan itu banyak di Jakarta. Pertanyaannya adalah, urgensinya apa bikin masjid itu? Lalu nanti kita mencari hukum tak duduk jumatan gimana wong? Buat haram lah ibu bayi masjid dan disiar Islam mengubah mewah itu. Buat setuju nih dari masjid tandingan. Dan nanti mesti lebih rame karena tinggal nyari korek yang suaranya bagus, nyari imam yang terkenal. Sing ya, ini mau hasut. Hasut itu penting kan. Dan dunia seru. Artinya gini. Ada suratul masalah yang ulama dulu itu gak pernah bayangkan. Kalau ulama dulu bayangkan yang namanya masjid ada ya karena perbedaan ormas, perbedaan mazhab. Ini enggak, orang kaya ingin bikin masjid. Karena kalau urun 1 miliar 2 miliar di masjid yang lain kan orang ketoro. Nah, 100% bangunan di ini kan bisa saudara masjid Abdul Rauf Murni. Kan bisa pakai namanya, orang enggak boleh protes masjidnya dia. Nah, makanya itu jadi PR. Lalu hukumnya gimana? Terus sampai ada hukumnya jumatan di situ sama enggak? Nah, hukumnya untung untuk duit wow jadi. Hukum dunia ini jamin untung. Hukumnya satu orang untung. Nah, makanya zaman akhir itu ada banyak pertanyaan. Maksudnya balik-balik yang dewi banget. Kalau kamu mengkaji Quran terikat tafsir, maka menjadi goblok. Karena ada tasfirul masalah yang enggak ada di sekarang. Lara pengin mani tafsir di Indonesia sesat. Misalnya ya Yuhanna su delok ning Jalalain, delok ning Ali Bris, ya ahla Makkah. Terus kok budu rebakung. Penduduk Makkah nyembah pangeran. Aku wong Indonesia ora ngerti. Ning tafsir-tafsir ya Yuhanna su ya ahla Makkah koyo ada Bojonegoro. Makkah. Enggak, misalnya nang kemele. Oh, sing kandhani pangeran wong Makkah. Makkah. Tapi pertanyaan gue, tapi manusia apa orang Mekah? Ya Yohanes itu hiling-hiling manusia kan? Nah, berarti manusia siapa? Siapa saja. Tapi seorang fasir karena tahu zaman itu sih dikandani orang Mekah di tafsir ya Allah. Tapi misalnya terus gue imani, kitab ini untuk ahli Mekah, tak diri seorang yang gue ditasir jalan dengan ahli Inggris. Sarap tau gak? Oh sarap banget, gendeng banget. Tapi misalnya ya Yonasu terus, hei manusia sopoh termasuk Bojonegoro. Mana ada Bojonegoro nanti? Zaman kitab itu mesti orang lembu gitu. Kayak milih Mekah ngomong-ngomong. Makanya ini penting ngaji tafsir itu penting ngaji sama orang yang ahli yang makanya itu guyonannya bagus. Nah, gue sih tahu tafsir ya tafsir mari goblok. Maksudnya contohnya seperti itu. Ada lafaz tafsir yang enggak boleh menjadi ikatan atau catatan enggak jadi ya Ibnu Katsir ditafsiri. Ya alam Mekah. Ya alam. Padahal Quran kafal tau. Ya tapi tafsir Jalalain atau yang sekarang ditulis sebagai bisa jadi tafsir Al-Idris itu kan terikat asbabun nuzul atau asbabun nurul. Di mana konteksnya itu? Oke. Misalnya afaro ayat alladzi yanha. Yanha itu siapa? Abu Jahlin. Ya kan? Abdal idza shalla. Isinya kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang misalnya ada daerah tertentu yang ada orang melarang sholat. Pakai ayat itu apa pakai ayat yang lain? Pakai ayat itu kan? Paham ya? Meskipun ayat itu awal-awalnya untuk Abu Jahlin. Kemudian ada ulama bikin kaidah itu diumumil lafzi lalu sama ikra ayat Muhammad. Saya gitu terus mau maca. Nanti ngomong kan kanjeng Nabi. Ikra ayat Muhammad. Terus akhirnya wong sampe gelem belajar. Wong pangeran utus Nabi ini kok melok-melok. Ya ku goblok kok pinter. Goblok. Wong bingung nek ora tak jadi di swarga kita. Mulane rahasia. Beneran malah mungkin bisa gitu. Kalau layar rencana nih bisa nggak? Nah ini penting. Makanya ngaji sebelum ngaji melangkah jauh itu ulumul Quran itu dipelajari. Saya alhamdulillah di Jogja meskipun banyak orang-orang pinter itu tetap ngaji ulumul Qurannya sama saya. Yo tak bully be ulo. Benroh. Oh enak. Oh mau mulai cilik ram di jadi kiai. Kono artis tobat langsung jadi ustaz. Yeah. Untungnya ayu wong baik lah anak elek. Ada deh wong baik lah perkara ini ayu. Perkara-perkara iso itu ora perkara. Akhirnya ora wis dilemahi kulo. Ada yo orang ngrungok ayu delok iki. Wah enak. Sing bapak ngaji nganti tuwa ora mesti. Di ustaz. Di ustaz. Kono artis debutan. Itu saja. Kue khasut yang beriru berarti ngalang-alangi rahmatnya pengiran. Gugung ya goblok. Mau orang memenuhi kualisi. Khasut. Dia bilang, mentang khasut. Gugung goblok. Milen, pilihan ya lorong. Milen, milen. Milen, yuk. Mentang khasut. Wong ape, jadi wong ape, kok mau tentang. Sopo artis dari ustadzah itu kan dari menjadi seperti itu menjadi baik. Kok mau tentang. Khasut kan? Iya. Dukung. Goblok, karena untuk jadi ustadz kan ada kualifikasinya. Kok gak mau sertifikat kota alun kan sudah nomor tanya. Tahu ngaji gak ya. Nah makanya zaman akhir itu banyak fenomena yang kita itu gak bisa jawab. Lo sering ngapain bulan balik Gus nak ada mu'alaf, di Jakarta kan banyak mu'alaf langsung jadi ustadz nasional. Mau ngaji ini nanti ya roh, gue tau-tau jadi ustadz. Kue menentang itu hasil. Mau mu'alaf jadi Islam langsung ustadz gue tanya. Tapi dukung Ibu. Karena gak mau nih kualifikasi umumnya memang jadi ustaz tak ngaji sih, jadi cadalum sih, membodoh atau ditazir macam-macam. Bagi yang ini tahu mijeti, sedemah jor pondok. Semua tua melarat suwi terus saya mati lagi di mapan. Tenang. Ustaz mati. Biasanya kan tradisi pondok kan mapan kan tengen amen. Mati. Suwi biasanya sama boyong kira tahun ini melarat berang tahun. Biasa deh. Kira tahun. Semua keluarga kiai. Nasib keluarga kiai relatif cepat dan biasanya 2-3 tahun terus direktur MPS. Gak sih orang keluarga kiai. 15 tahun. Kau rumah mana? Kira ya. 15 tahun. Bayang 15 tahun gak jelas terus sesuai. Bayu tahdil sih tahu. Terus di wong bupati pendak pilkada. Sono ke Blodro dukunno biasane pilkada. Nah ini kan enggak pernah memenuhi kualifikasi ngaji tahu-tahu jadi ustaz. Pertanyaannya adalah kalau kamu menentang maksud, kalau kamu setuju itu bodoh. bagaimana kita mengesahkan satu disiplin ilmu yang tidak memenuhi kualifikasi. Karena ilmu itu butuh sa'anat. Kalaupun bisa bahasa Arab itu butuh sa'anat. Inna hadzal ilma dinul fanduru amman ta'buduna dinakum. Ilmu ini agama, maka kamu lihat dia ngaji di mana, asal usulnya gimana, tahu-tahu fatwa begitu. Fatwa itu menjadi otoritatif setelah disahkan sekian sa'anat. Enggak boleh teks saja enggak cukup. Saya beri contoh sekian teks itu tidak cukup. Di Bajuri, di Iana itu jika ada wali mati urusi terjadi ikhtilat bijal wa nisa itu semua kita menyebut haram datang. Apa? Haram datang. Tapi setahu saya guru-guru kita, Mbah Mun ya datang, warga Talun kalau santrinya nikah ya datang. Saya sendiri asal gak ada uzur ya datang. Kalau di rencana nanti sampai payo resepsi di pulau datang. Pokoknya nak ada payo resepsi sama sih. Kepengen gelok tontonan. Kegaduan. Tapi nak sampai gak payo, rapi ragu mesti tegok. Tapi nak payo resepsi. Tegok. Karena pasti banyak tontonan yang menarik. Kegaduan. Nah pertanyaannya gini, antara teks yang dibajuri kan beda dengan ahwalu masyaikhina. Ternyata ahwalu masyaikhina hadir meskipun ada ikhtilat rijal. Karena pertanyaannya selalu begini, kowe nak ra teko iku jenenge ngendari haram apa ngendari silaturahim. Makanya ilmu yang di kitab itu tidak cukup. Makanya idza matal alim dan basulusal ilmi. Sebagian ulama orang darah di sulusul ini minta di sulusal ilmi. 2/3. Makanya saya sering komunikasi sama Bang. Ketika seseorang tidak datang di acara walimatul kursi yang ada istilah tu rijal wa nisa, pertanyaannya itu, dari haram apa dari silaturahim? Ayo jawab. Kalau dari haram dia ditulis wali. Kalau dari silaturahim, berarti statusnya kotor. Kotor. Kalau kotor rohim kan haram, berarti yang gak hadir malah yang pokoknya nak bakat di medit atau di kalang ngapok sama. Maka jangan-jangan yang gak datang di wali matul kursi itu kombinasi medit dan kuper. Wes medit plus kuper. Atau dari kancaku, ada sih tau nek bujone elek jadi isin. Jadi akhir sing teko kok dhewe arep amin alamat iki. Ya amin alamat iki. Cara kanca-kancaku rambi sing iki Gus, pokoke sing pantes dijabu. Cara definisi umum ya. Pantes dijabu. Lah kan nanti nyali ngajak cabut itu tuh elek nak wani. Dan nak wani ya monggo, maksudnya suami bernyali no. Nah ini saya ulang lagi, pentingnya ngaji. Jadi teks di kitab itu udah cukup. Butuh otoritatif selektif dari guru. Oke, saya ulang lagi. Butuh otoritatif selektif dari guru-guru. Karena kalau teks saja jelas, kalau ada istirahat jalan bisa maksudnya haram. Itu kan seperti ono kiai latihan sufi daftar wali tapi ora wali-wali. Kok khasute kiai itu kon pejabat wali kiai. Terus dari besar ulama maya guna babel umar. Ala-ala ulama sing teko ning kene. Pemain pejabat. Kete kiai sing teko ning pejabat. Ngajimu lagi pirang di. Kiai-kiai soleh teko ning pejabat iki yo niate dalem. Mbah Soleh mriki nuri camat di barokah hadi sami. Sampean kiai ora mesti barokah kok camat Mbah Soleh. Ora mesti. Kulo ge nate soal ngoten. Gus kiai sarang kok iso teko ning Umar ngene. Lah terus piye? Terus dene dalil iku. Kita pemura cukup. Nabi Musa malah ra teko ning Umar, teko ning Fir'aun. Terus kok arane elek-elek Nabi Musa mergo sowan Fir'aun. Iya, zaman anak ngaji sing khatam. Karena Nabi Musa datang ke Fir'aun, ora mbok proposal tapi dadani Fir'aun. Kiai-kiai dolan ning Umar, mergo nata Umar. Nek gak ditata kiai ora ana musala, ora ana masjid, ora ana gerakan Islam. Tapi kok pengen nyasar wae, lha kula tekane krana apa ya takono dhewe. Tapi setidaknya barokahnya ngaji kamu ngerti ternyata ada nabi besar termasuk ulil azmi datang ke Fir'aun. Itu bukti bahwa hadis tadi tidak umum. Tidak semua yang datang ke pejabat itu jelek. Tapi yang niatnya jelek ya jelek, yang niatnya baik ya baik. Kayak Musa datang ke Fir'aun. Tapi kan nuruti teks saja ya, teksnya gitu. Masih tegol nih. Berjemaah. Nak nuruti teks. Tapi kalau melihat ahwalul masa ya, selama ini kan ya baik-baik saja. Ya, maksudnya baik-baik saja ya. Guru-guru kita meskipun baca teks itu ya tetap mereka biasa datang ke rumah. Agak mono ya rawono yasinan tenan, ya rawono tahlilan, rawono ngaji. Wong dia ini ra gelem mendekati napa? Rumah. Jelas ya, terus kula suwun ngaji itu ojo sekedar teks, tapi ada napa seleksi dari para guru. Karena itu yang punya otoritas. Ya karena itu yang punya apa? Otoritas. Kula suwun. Jadi ini penting sekali. Jadi misalnya kata hasanah ini balik teng ayat ini. Kata dzarro itu di kamus-kamus maknanya sekarang sesuatu yang sangat kecil. Itu orang Arab bilang apa? Dzarro. Yaitu no ilinge yang sangat kecil wiji sawi. Wiji sawi. Ono semune semut buta. Nah, wong modern semut iki kalah cilik mbek kumane semut. Kumane semut. Cili, luwes cili. Kumane semut. Kumane semut. Ada orang bilang kok atom. Atom cek kalah cilik mbek partikel. Tapi saya secara pribadi setuju yang ditafsirkan atom, karena atom itu suatu kecil punya kekuatan. Kalau semut muda itu dipites mau mati. Padahal darah di sini maknanya suatu kecil tapi punya power, punya kekuatan. Saya punya bukti secara teori bahwa makna saya itu benar. Meskipun makna yang dulu ya tetap benar karena bisa dikiaskan, ya kan? Bisa dikiaskan. Ya ini saya punya hadis musalsal dari Rasulullah SAW. Di riwayat Ahmad, ini ada di kitab, beberapa kitab. Yang jelas itu yang ada di Musnad Ahmad. Inna wa ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati. Allah memanggil salah satu umat saya, satu orang. Ala rusil khalaik, dipanggil di depan banyak orang. Kata Allah, fayan suru alaihi sijid apa tis'an wa tis'ina sijillan. Kemudian digelar ada 99 bok. Kullu sijillin minha maddu basar. Setiap satu bok itu panjangnya dan besarnya sepanjang mata melihat. Kayak kira-kira ya ta'alun sampai kota sepanjang mata melihat itu satu boknya saja. Lah itu 99 bok. Dan itu semuanya dokumen kesalahan. Kayak rapat di pengadilan tipikor. Neng hakimnya ini. Satu bok. Semuanya daftar apa? Kesalahan. Wes. Dan Allah itu sangat sangat fleksibel. Allah itu pertama ngetikan gini. Wahai hambaku, kamu melakukan ini semua punya alasan. Afalaka udzur. Hadis itu maksa hafal. Apa kamu punya alasan kenapa melakukan kesalahan ini? Tidak, mesti salah ya salah saja. Tidak, memang saya salah. Lucunya di antara pertanyaannya Allah itu begini. Adulamat kakata badi al-hafidun. Jangan-jangan malaikat mencatat itu sentimen. Kalau kamu baik ya ditulis, kalau jelek ditulis. Mulai malaikat Fatihah dan gak mau sentimen. Kata orang itu tidak, mesti malaikat sudah profesional gak sentimen. Terus dia putus asa, sudahlah ini jelas neraka. Ini punya kesalahan kalau sampai 99 bok, yang per boknya itu sepanjang mata melihat, saking besar. Terus kata Allah, ketika dia putus asa pasti min ahlinan. Tapi kamu tenang saja. Bala innalaka indana hasanatan. Kamu tenang saja, kamu punya satu hasanah. Terus si orang tadi protes ini pengiran. Ya Allah, gunanya apa satu bok kebaikan dibanding bok sebanyak itu? Kok dicoba orang kotak cilik? Cilik betul. Kamu punya satu kebaikan. Wa inna kalatuzlamul yaum. Dan hari ini kamu tidak akan mendapatkan kezaliman. Kemudian bok kecil tadi dibuka. Di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, bilang sama malaikat itu. Timbang. Setelah ditimbang ya tadi hanya bok kecil yang tulisannya la ilaha illallah Muhammadur dengan 99 bok yang semuanya kesalahan. Terus kata Allah timbang kata malaikat. Ditimbang malaikat-malaikat timbang. Fatoshat as-sijillat wasaqula ismu. Timbangan 99 bok kesalahan itu jumpa kalah sama ismu. Iku la ilaha illallah Muhammadur. Terus dawuh kan Nabi Fala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayyidun. Ketika dibandingkan lafaz Allah, tentu lainnya tidak ada nilai. Itu pendah, terus Nabi baca wa intaku hasanatai. Ini makanya saya setuju darro itu maknanya atuh, karena punya kekuatan. Kalau sama tanya kenapa bisa gitu, sekarang bandingannya gitu. Kalau malaikat tidak memenangkan la ilaha illallah, malaikat ini berarti malaikat kriminal. Lah orang kriminal ini bagaimana mungkin ada la ilaha illallah dikalahkan sama yang lain? Kira-kira gini ya, ada orang di kiri saya itu 10.000 orang manggil saya, Gus ini, Gus ini. Satu orang bangun manggil Rene, kira-kira tak menangkan siapa? Bangun. Bangun ya. Dibanding 10.000 orang, Gus Rene, Rene. Bangun satu, bilang, "Ha Rene." Sama, malaikat juga gitu. Kono nama aku, liane rono nama aku, milendi. Kalau bandingannya gitu, iku sak munaki, iku rono nama aku, iki rono nama aku, milendi. Milas yang ono asmane Allah. Subhanallah. Makanya tidak akan salah kalimat Alhamdulillah. Ini penting. Dan itu terus nanti kemudian baca ayat ini. Inna Allah la yazimus kol. Kalau lihat hadis itu, darah itu lebih dekat ke mana? Karena bukan sekedar kecil, tapi punya kekuatan yang sedang. Tapi misalnya orang kemana di sumber Buddha, biji sawi, jemong, itu kan mau mano, analogi, mano, kias, pokoknya butuh barang cincin. Tapi saya melihat hadis tadi, sebenarnya darah itu mana nih? Karena kita butuh kekuatan besar untuk mengalahkan sekian saya. Ini penting saya utarakan, karena sekarang banyak orang itu ngaji tafsir, tapi nggak pernah baca tafsir. Padahal baca saja masih potensi goblok tadi, apalagi tidak. Mau surat tau moco, rati ceramah. Kue tentang hasut, setuju goblok. Milih. Hasut niku yudhuso, goblok yudhuso. Afhasul ma'asi goblok, jadi mampu jadi ele-ele maksiat itu. Mulane wong goblok ora iso kufuto, kok men maksiat kowe. Padahal tak ati kufuto iku ora maksiat, padahal dhewe wis go. Maksiat. Mane anggap goblok kufuto perkara ne banu woi la ida lil asya. Padahal wong goblok kuwi iso terus. Ora iso piye, dia itu cara pandang terhadap Allah ku keliru. Orang keliru gini, saya sering ketemu orang-orang ekstrem di kota itu, sering tak gojlok. Wong nek dosa gede iku yo kan. Saya tahu sih, yo kafir, tahu korupsi, yo kafir. Tak tahu. Misalnya ada orang Indonesia koruptor atau kriminal, itu tetap orang Indonesia, pandai, tetap orang Indonesia. Karena dia warga Indonesia ya sama. Siapapun yang melafatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap mukmin, senaja atau maksiat. Jadi status orang Indonesia itu ya orang Indonesia saja, meskipun koruptor ya orang Indonesia. Indonesia, meskipun maling ya orang Indonesia. Status itu tidak bisa dihilangkan. Siapapun yang talaf fadu di kalimat syahadah ya berarti muslim, meskipun masih maksiat. Karena itu status. Soal kok dihukum ya dihukum karena kesalahan, tapi tidak bisa menghilangkan status. Lagi mikir, iya ya. Ya mari kita tahu ngaji tadi. Kowe anake bapakmu. Wis kadung ditetir kowe anake Parmin. Senajan kowe ngentekno donya tetap anake apa enggak? Anake karena status tidak bisa dihilangkan. Paham ya jelas. Makanya keyakinan ahli sunnah siapapun tetap mukmin senajan tuh ahli maksiat. Soal kok dihukum nen rokok itu profesional saja, namanya koruptor ya dihukum oleh KPK. Tapi apakah bisa menghilangkan kesetatusan dia warga Indonesia? Tidak. Ya kira-kira seperti itu. Orang maksiat apapun tidak bisa menghilangkan kesetatusan dia seorang muslim. Lah kesalahan-kesalahan nanti ini diuntung sama Allah terus dijadikan bok besar. Tapi tetap bok ini tidak akan mengalahkan kalimat tauhid. Dan malaikat tentu mikir kan, mosok ono kalimat Allah menang no kalimat sing ora ono kalimat. Makanya Nabi menutup hadis itu, "Fala yasqulu ma'asmillahi syai'un," maka tidak akan imbang sesuatu sing ono asmane Allah Subhanahu wa taala. Ane kula suwun. Makanya orang-orang tauriko nak ngirikan Allah. Paling enggak kan, makanya kata ulama dulu, kena bermaksiat, secepatnya istighfar. Setidaknya kok ada pembanding. Dan ada orang istighfar ya, terus bermaksiat, terus pikiran kunangan orang, mono terus. Ya akhirnya kan enggak ada kalimat pembanding, enggak ada kalimat pembanding. Itu loh sebenarnya. Makanya saya bilang, ayat ini itu diikutkan Ahmad bin Hanbal tentang fadhailu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nabi baca innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Makanya usahakan tauhid kita tauhid yang berkekuatan apa? Dzarrah, berkekuatan aku. Sehingga kita ini luar biasa. Cuma ya, pertanyaannya kita kan di situ yang lafal no tauhid ra mesti ikhlas. Maksiat itu ora ikhlas lah ditompol iku repot. Mulane jare kanca kula pangeran wis apian. Nak maksiat ditulis sinto, nak ganjaran ditulis 10. Masalahe nak ganjaran dan syarat ikhlas. Maksiat ora usah ikhlas wis kasil tanpa syarat. Jadi kayak misale korupsi, Gusti kula mboten ikhlas ora iso. Tetep langsung ditulis. Kayak bar zina misale Gusti tapi kula mboten ikhlas. Ora iso. Ya bener maksiat ditulis itu, tapi langsung jadi tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, toh asal ditulis pulau tapi syarat. Syarat. Dengan syarat. Itu ikhlas pak. Ikhlas itu ya anel. Misalnya masjid, ya salatnya masjid. Masjid itu bangun sopo. Dibangun gagah-gagah, nopo krono ibadah. Karena orang bangun masjid gagah-gagah di rumah, misalnya ben keren di masjid pribadi. Karena ini nih ada si Arisab juga masjid tandingan kan usah ke masjid yang sudah jalan kan. Bayangkan misalnya kita jadi imam masjid yang meriki itu orang sudah ke masjid setengah kilo sama ini. Mau ewak, kira-kira bingung. Kalau itu nyewa kori nasional, imam kelas dunia. Sehingga tetap imam sandalnya jepit. Kemudian ini misalnya buat buku ini keren itu ada mau kepleset, kalau steril kabeh. Mama itu kayak wato. Nah, sholat pambil orang kancing kan. Tapi pertanyaannya, bu arani di luar itu masjid, bu tentang itu masjid, enggak jadi syari Islam, benar Islam rakyat tak kiri. Kalau masjid api kan, ya kita senang benar Islam rakyat tak kiri. Bu setuju nih, mata ini masjid sih sudah ratusan tahun. Oke, bilang, milih hasut, mau milih setuju. Apa milih ramelok-melok? Jadi kita ini makanya sedekah itu ketika mendengar zaman akhir wa inadri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila zaman akhir itu pokoknya delok dunyo kabeh jawabane wa inadri karo la'allahu fitnatun paling sing terjadi ning dunyo kabeh ujian. Coba misalnya beberapa sinetron itu nanamno apa menayangkan peran ustaz. Kadang bayangan ustadz versi sutradara itu tidak seperti yang kita bayangkan karena rata-rata ustadz di sinetron itu ya pacaran, jadi ya pacaran. Ustadznya kan gak terima ustadz ke pacaran. Tapi kalau kamu tentang kapan ada siar masif tentang Islam, tentang pesantren kalau gak ada sinetron. Misalnya kita lihat film adab, sinetron adab. Dari satu sisi kan seneng pada akhirnya kemenangannya kebenaran atas kebatilan. Tapi dari sisi yang lain kita tidak seneng karena setting yang kita bagi di kitab tidak seperti itu. Kan kalau di situ seakan-akan Allah cuma begitu jahat setiap orang maksiat dukung kuburannya bongkok. Padahal selama ini kan jahat. Dan baik-baik saja bukti Allah Rahman kuburannya fasik-fasik itu biasa-biasa. Tapi digambarkan di situ perbaikan. Kue gedeng itu, ya keliru, wong dadi ana wong ben gedeng maksiat. Sinetron itu kan ada nilai positifnya biar orang itu benci. Maksiat. Oke, dari segi itu baik. Tapi dari segi masa betul Allah sejahat itu. Kenyataannya selama ini ya baik-baik saja. Bahkan yang nakal pun diberi hak tuh. Tapi udah setuju bodoh. Ya, saya sendiri sering delok di bulan. Pangeran Margi Rizki Yunus. Bagian pemerannya ikut jokul, kadang ustadz ikut sebelah sih. Terus saya ini mau merangkan ini sudah benar enggak? Ya benar enggak sih lebih ya. Karena tadi kalau kamu benci sinetron seperti itu menurut saya juga enggak bagus karena ini menjadi pembelajaran secara masif. Kowe ngustak rong mesti dulu ngono sak Indonesia ra sinetron. Sinetron. Dan itu bagus karena ada pelajaran kan. Tapi ya sebagian setting itu pasti ada yang kita enggak tahu. Dan berdas. Ya sudah pilih seperti Syed Hasan tadi, wa in adri sesuatu yang di luar kemampuan kita dalam urusan sosial, kita enggak tahu. Misalnya kiai. Cara sampean tuh kiai sebaiknya memenuhi kualifikasi dulu apa asal berani dulu jadi kiai. Kalau menurut teori ya memenuhi kualifikasi. Tapi pertanyaannya, kalau semua ustadz harus memenuhi kualifikasi, sing lulus umur piro? Kurang stok. Nah nanti Indonesia kurang stok kan, paling sing lulus aku berapa? Ya mosok kiai mesti tok. Jare ustaz harus hafal Quran, hafal hadis, haji. Sing lulus itu sok. Mau sing ngetes wae ora ngono. Akhirnya kira kita kehilangan stok. Tapi kalau kamu lepas siapa saja presidennya, itu tiro motos ora motos. Sing gak nekat di Mas Kanjeng. Berubah ya wes apa? Ustaz, banyak orang tertipu. Pilihannya ya sudah, wain adri kita tidak pernah tahu masalahnya kayak apa. Kalau kamu bikin kualifikasi ketat, artinya mempersempit ya. Dari ilmu, jumlahnya tidak banyak. Kalau kamu berlonggar, maka yang abal-abal masuk banyak. Oke, milih ini. Wain adri, ya. Skabe ke sana. Di dunia ini banyak, jawabannya kita wain. Makanya masalah khilafah pertanyaan gitu. Ketika Sayyid Hasan menyerahkan ke Muawiyah, itu potensinya juga bisa salah, bisa benar. Makanya Sayyid Hasan dengan kearifannya bilang gini, ketika dua pasukan besar ini tarung mau tarung, itu ada sekitar 40 ribu musuh versus 40 ribu. Sayyid Hasan itu berdiri, beliau menggantikan Sayyidina Ali, baru didelok pasukan ini orang nekat semua. Penggemar beliau orang nekat, penggemar Muawiyah juga orang nekat. Kalau saya teruskan pasti terjadi pertikaian darah yang luar. Yes. Beliau akhirnya memanggil Muawiyah. Tapi perlu dicatat ya, Muawiyah itu sahabat. Dan semuanya kita lakukan. Kata Sayyid Hasan begini, wahai para penggemarku, kemungkinan indawah yang layak jadi khalifah itu memang saya atau Muawiyah. Kalau betul menurut Allah yang layak jadi khalifah itu saya, hari ini saya maklumatkan bahwa tak berikan ke Muawiyah. Insya Allah. Atau memang menurut Allah yang layak jadi khalifah itu Muawiyah, ya sudah memang dia berat jadi. Jadi dua kemungkinan itu menjadi Muawiyah otoritatif. Kenapa? Otoritatif karena kalau yang berat Sayyid Hasan sudah diberikan ke Muawiyah. Ya, kalau yang berat Muawiyah ya memang Muawiyah. Ya, tapi Sayyid Hasan tetap menutup pendidikannya dengan kata-kata wa in adri la'allahu fitnatun wa mata'un. Tapi saya tetap tidak tahu. Semua kejadian ini jangan-jangan hanya fitnah, hanya ujian. Karena secara fikih melempar sesuatu kebenaran pada orang lain yang tidak otoritatif juga ada satu kebenaran. Misalnya kalau aku sanin tawaduku, terus umroh semulang tafsir kue. Orang mungkin muji saya tawadu, coba alim lah mulai serang roh. Ini korbannya kan banyak. Gak mau duit. Jadi tafsir jalannya jadi gak mutu, jadi ribon. Juga salah pengajar, ya kan? Iya. Jadi tawadu itu juga ada solusi. Ono kiai tawadu, terus gak kerso mimpin tahlilan. Terus dipimpin wong sing muni la ilaha illallah ora bener. Iku tawadu apa menyerahkan sesuatu yang salah? Menyerahkan sesuatu yang salah. Jadi hidup itu ndak segampang itu. Makanya saya pasang semua kebutuhan saya ini pun tak tutup wa inna. Jadi la'alla fitnatukum wa matal. Tetap gak tahu. Hidup ini banyak yang kita gak tahu. Masalah sosial ya. Kalau masalah tauhid kan jelas Muhammad apa la ilaha Muhammadur rasul. Tapi kalau masalah sosial juga. Saya beri pertanyaan, kalau sampean bisa jawab tak jadi swarga lah. Kalau kamu jadi kiai besar diundang acara kecil di musala penceng. Saya ulang lagi, kamu jadi kiai besar diundang di musala penceng. Sing samune 200.000. Iku api teko ora teko? Ayo jawab. Sing biasa kita diundang di Jakarta samune 5 juta. Neng juga nggak usah lapan jeng, sing panitiane mau iso nyamuk di rumah tuh, sing tempat mau orang pulang. Apa itu kok? Eh, dia jilid di serobot dia tanya nanti itu. Nah sampai apa itu kan? Karena tadi pertanyaannya, kue nak rata kau terus dianggap sombong, bayar orang tuh saya orang. Tegel. Tapi nak kue teko, job-job kayak cilik itu terus. Serobot. Kau tuh di rumah tuh saya pendak mau noy kok. Royal, royal. Makanya kan ada tinggi gede nyuruh mikir. Oh coba mikir tawa tuh dong. Kamu nak rata kok darah ini sombong. Aduh sombong lah rezeki ini dia lino timbang. Tawa tuh maksud no. Dia lino. Tandang banget. Lu kiai dia untuk di orang atas lu mendak mau nwe kok kue tekok. Lagi tekok kiai gede mesti jadi pusat perhatian kan kue. Yo pancen kesunatane cara kula ya kira. Tapi ya kadang-kadang teko sing kira-kira ora pas acara, ini ilang hari atau apa aja sing pas ono salam dan lho. Kula mulai ngakali, ono langgar pancen ngundang kula, sapa nama nanti kita ora pas acara. Jadi malaikat biji kula pe dibiji sombong Gus Ba yo rono, dibiji masuk no pas acara ra rono. Dadi jo ngono mongso. Ora sering ngundang ya iya iso. Gus rawat kula tenan acara ngene. Yo apa nama nanti tapi ora pas acara. Tenan sing kiai ne mau ternyata. Waktu kok dina ra teko lumayan. Ini macam pulau aja. Ya, ya. Ya, coba cari zaman baru. Misalnya Habib Syekh rawuh dengan acara-acara selawatan di kelas kecamatan Deso. Nah, ya saat. Nah, ya. ETRT sih rawuh. Ini enggak, ini masalah sosial. Istihan itu enggak gampang. Karena yang kamu kira tawaduk ternyata memasukkan orang. Jadi sosial itu susah. Enggak tuh galen mau. Kowe nak acara resepsi wapi itu gue bujumu sing ayu tau. Apike ngajak bujumu tau. Dalam ya apike gue kan kita mesra ya kita soi bulbek seneng mergo sekali. Sekali ya. Tapi sawe iki cuku ayu lah teko sing nemes akeh. Mana ono guyonan wonten tiyang kaji ditakoki muaji kuwi lung wangis. Apa embah kok ana apa nangis. Rawong tuh di Pakistan kan wahyu jebulin itu jebul sudah lek waktu dong. Bergaulnya sih, biasanya ayu bocor negoro kan di semua modern wahyu. Wah ayu Pakistan, Turki, Mesir. Sadar, oh gusti, dan di jalan itu jebul sudah lek pulang dong. Zaman kalah ayu bocor bocor negoro ini dia ini ngomong Daudi lah, warang Mesir, Turki. Nol songo. Wah ya. Tapi akhirnya mari. Mari nangis sebab ngerti wong Turki ganteng-ganteng. Eh nak aku nyenelek. Sadar. Sadar. Jadi salah lagi. Jadi kalau masalah sosial itu benar Zaid Hasan. Hasan kena. Biar kok wa in adri ta'ala. Ya kayak misalnya keluarga Basoleh, misalnya kumpul ning talen apik ta ora. Ya baik kita umpuni. Tapi kan kebaikan tersentralisasi di talu. Mungkin masalah hati ya rontok karena terus mencakup. Akhirnya model energi. Gak apa-apa semuanya baik. Lo Allah nak kepengen nyebar wago merokok atau bus kisah itu kan. Parah terus mutong terus tinggi. Akhirnya model energi. Nah, tapi nak rukun itu perang-perang. Itu pangeran. Masalah sosial kita kumpul ya kita rukun tapi orang kumpul kita hanya lu susah ya apa sih nganggep positif di semua apa sing ditetir no apa semua dulu malah ini keluar dia seneng kancanan Gus Gede ya dia sih gue Islam kancanan Gus Cilik ya seneng mari tawan kadang-kadang kan ono wong seneng kancanan wong cilik to jebule wis gede ha kadang kancanan wong gede to jebule mergo som ane kalau gue kenal Gus Gede kenal orang bareng orang kagum-kagum ini kali. Tidak diundang tetap keluar atau perkaranya kok Mas Jukno kok ini. Tidak ini gelem karena anak sanggup nih. Jadi ini tidak gampang. Makanya gejolakannya kita hikam itu masyhur. Wong itu sopo jadi hikam man itu sing kanat mahasi itu masalahnya. Wong itu wong sing api ewel apa menepas manusia wong sing api ewel ya misalnya gini nak bete misalnya roh ketemu wong ayu tapi tak kok tau ya jawab nak takok mau eling terus misalnya wong ayu nak ora takok sombong sombong juga dulu wong ayu nanti tamat ya kayak bilang wong ayu nanti manusia itu serasi pilihan nanti ya wae ya wae takok apik tapi ya jadi manusia itu hati jadi aku yang kenal akrab di tanggamu jadi dia utang apa tetap apik ya kira-kira jawab apik di tonggo itu apik ujung-ujungnya ya utang ya mobil ya sepeda motor tapi nak nemenan nemenan kok apik tapi orang api baru kayak nemenan gue rangri kan kan gak mungkin kayak nyilai mobil di uang sing gue nemenan mulanya jari Imam Syafi'i takut api uang sebuti ya api ya jeneng uang ya api lah ya baru kayak aku jeneng ratau nyilai mobil coba gue gak mobil Alphard terus ketemu di dalam uang sing nemen gue kan tiba-tiba saya santai ya tenang kan. Wong ya maklumi wong nang ngak. Tapi nak kancamu akrab gak nawani kan gak pantes. Padahal nawani wong ati tetep apa. ribet tok. Yo bener sing aran kita wong iku atike wae. Nah, biyane bapak masalah istiqomah. Ya, istiqomah teng masjid jare bapak. Istiqomah ya. Tapi ono imam kok istiqomah terus ning masjid. Iku ya dadine ora istiqomah. Jenenge ngangkangi masjid akhirnya ra ono kandidat liya. Ya. Lha coba sekarang banyak alumni pondok jadi pengangguran mergo apa? Imam wis kok istiqomah. Nominasi baru. Lah tapi istiqomah kok kritik yo kliru, istiqomah kok kritik perintah. Lah tapi nek terlalu istiqomah, liyane ora ketemen. Ya milan jadre. Lah yo maksudnya cerita bener tidak wong ati e wae ono elek. Istiqomah apa tapi dadi elek pas kader kan. Tapi tak kok nong bujumu, wah anak aku sekolah tinggal lumu. Cari bokmu yang bodoh, bokmu yang sebelah. Enak enak pengajian gue, enggak no. Pemain sih nabi utangku, ditake malah lumu. Terus lah. Dah yang menunggu soal gue api ewe ono. Elek. Karena dari Robi Adawiyah was istighfaruna yang kita bilang istighfar. Pewis istighfar itu butuh istighfar. Lalu istighfar itu aku mesum. Orang mesum ya, jajal. Saya ingin kena tokoh kata. Kita nak jalan sepura pengirahan, benar. Benar itu. Bayangan itu semua. Ngeloni kita tadi. Jadi gaya ini jalan sepura, tapi pikirannya aku mesum. Maksudnya, Gusti itu sepura sepura, nak berhubung. Suatu, itu ayo. Mana jarum bilang istighfar butuh istighfar. Kau pikiranmu ngeres. Ayo, kue nganti istighfar pikiran jalur-jalur kue nomor. Sebar kue. Tanya soal kau nggak rencana kamu. Ayo jajal. Rencana mana soal kau? Makanya istighfar kita pun butuh istighfar. Karena motifnya itu pasti kadu nafsi, pasti ada seni. Ayo kowe nganti Gusti kula kuwane jenengan pengen mati. Iku perkara kapok bojo judes apa perkara kangen. Wong sing do pangan pangeran mulane muni kepenak mati. Iku krana mantel sini iki apa krana kangen pangeran mesti. Rata-rata. Karena mantel sama sekelilingnya. Lah saiki menfonis sekelilingnya memantelkan iku sudah apa kusundur. Itu dosa ta? Dosa. Dosa cuma dibungkus muni kangen pangeran. Gayane do asline ku yo. Jajal saiki bar muni ngono kangen pangeran sik duwe 1 miliar. Betah ta ora kira-kira. Betah. Sia Gusti. Itu sia. Cuma itu yo yo ge. Makanya ini penting saudara. Misalkan jadi ngendikan. Makanya ini kan saya bilang lagi. Tag itu tidak cukup. Tapi harus diguron. Karena guru ini yang mensterilkan, yang menseleksi tek-tek umum. Ya, yang menseleksi tek-tek. Kayak tadi, nak doirin tek lele-lele ulama, sing nekani Umar. Tapi nyatanya Nabi Musa. Moro omah itu. Oh, nunjukno nak moro omah roh rambut. Wah, asal niatnya tidak. Atau ikut membenahi masyarakat. Karena diperlukan kerjasama ulama dan ulama. Nak menurut tek-tek yang ngono, nak ketemu wong tak kok. Nak ketemu tonggo senyum lah. Misalnya kita bojo ayu sak ketemu wong lanang senyum-senyumnya mantul terus. Mangkel. Podho misale cung nak mlaku aja blengaan. Bareng liwat kiraton gedhe ora usah blengaan. Artinya gini, semua tek itu dikawal oleh perilaku orang-orang sekeliling kita, terutama guru-guru. Cung nak mlaku aja blengaan ya ada konteksnya. Wajib blengaan ya ada konteksnya. Nah, ketemu wong senyum ya ada konteks. Lah cari kuwi di bojo ayu ketemu wong lanang senyum bilang senyum kayak jantungan. Jantungan. Jadi semua itu ada konteksnya. Nah, di sini saya enggak setuju ada orang aku sinau buku sakeh baca buku akeh. Nah, sekarang banyak ustaz yang hanya dididik buku. Tidak punya guru. Itu bahaya sekali dalam kelangsungan Islam dan Islam. Karena pasti tidak selain. Makanya kalau suwon dia ya awas bahasa oleh anak biasa ngawas pulau terus aku sinten mawon ngawas karena guru itu penting karena ini yang punya kemampuan menselek. Saya tuh sampai tua itu kan bapak pulau wafat dulu ya ngaji meskipun ngaji tidak harus pakai kitab ya ngaji bilang saya sampai bangun wafat ya sama si kemarin saya belum beliau mau haji ya boleh saya sering dinasihkan saya bantu Karena kayak tadi, ono kiai sebenarnya ngaturi dengan tamu, ya, guru supaya memuliakan. Ada kiai yang karena ada ingin dikit oma. Khususnya ono nomor tamu rasa sarapan rugi pun ono nomor mana. Tapi baru kayak kiai rata mengkoi kan berkapok. Koyo ono sing nakal lo, terus gak marung kok ngandel lo. Karena manusia itu bolo mani itu jadi hal yang baru ngono kiai terkenal lo akhirnya ngelihat ngomong kok cuma. Tapi misalnya ngono kiai itu, nah ngono rasa keimanan, medit jadi ajaran. Repot, kue asal ijek sosial itu repot. Kue dia anak belum enggak mesti jadi ini manja, anak manja berarti kok gak mandi. Tapi misalnya terlalu ketat, anak minggat. Kayak bilang, ketat atau longgar. Itu yang jauh lebih kamu manusia itu ketika milih sisi baiknya saja mesti ada buruk-buruk. Apa menek pas buruk? Ini supaya kita mulai sama pada istighfar. Kenapa kita ini potensinya? Makanya kita nyari kebenaran sing absolut. Apa itu kebenaran? Itu kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur rasulullah. Ini terus terakhir ayat kedua. Fakih faidah sinar mingguli umat ini riwayatnya. Dan saya beberapa kali belajar kitab ini. Suatu saat Rasulullah menyuruh Abdul bin Mas'ud disuruh baca Quran. Ya Abdul bin Mas'ud ikra ali al Quran. Kadang beliau manggil ya bin Umi Abdin. Coba kamu baca Quran. Kata Abdul bin Mas'ud, aqra'u wa alika unzil. Bagaimana saya baca sementara Quran turun kepada kamu? Terus kata Rasulullah, ini uhibbu an asma'u min ghairi. Kadang saya senang kalau mendengarkan Quran dari orang lain. Jadi kita Abdul bin Mas'ud baca. Ketika baca lama-lama sampai ke ayat fakai faida jina mingkul ibu matim disayi dua jina jika ala baik. Nabi pun nangis. Faidan ayinaru tajrifan, matanya Nabi itu mengurai air mata. Ada orang di sekelilingnya Abdul bin Mas'ud, jejak Abdul bin Mas'ud, intahi, sholat, berhenti. Karena kalau kamu teruskan Nabi pasti pingsan karena Nabi itu kalau tidak Quran itu panik. Saya kira semua tolong pulau Jusus gak sempat belasan. Itu mau diwaca awal surat Nisa itu sampai apa? Sampai ayat itu sudah apa? Pingsan. Ya terus akhirnya Nabi itu ketik berhenti. Ayat ini maknanya gini, fakih faida jina mingkul umatin. Bagaimana Muhammad jika itu kanjeng Nabi, bagaimana Muhammad kalau semua umat itu saya datangkan seorang saksi dan kamu menjadi saksi dari sejuta umat yang sebelum kamu, jutaan umat mungkin miliaran sebelum kamu. Nabi nangis karena harus menyaksikan umat mulai Nabi Adam sampai ila yaumil. Nah itu saya berkali-kali ijtihad berpikir maknanya itu apa. Saya pernah ketika ini materi di depan para fekajen, beliau seorang muslim. Memang saya uji, maksudnya saya uji, saya ngomong ini sebaya mungkin di depan orang-orang pintar, termasuk di depan banafe, di depan banyak ulama. Pas itu acara dikajin. Saya tuh gak tahu artinya itu, kok bisa orang yang sekarang jadi saksi orang dulu. Jadi misalnya saya kan Bendur Salim, Bendur Sam, Tak Turusim, misalnya saya atau saya disuruh menyaksikan Mbah Hasyim Asy'ari atau disuruh menyaksikan Syekhona Khalil. Itu kan aneh, harusnya kan orang wong saya tidak menang ini kok jadi saksi-saksi. Kupiye. Setelah saya istikharah saya itu dapat alamat tadi melihat rantai. Apa? Cincin rantai itu lingkaran apa? Rantai. Jadi begini ini peringatan gue dengan sedangkan si murid-murid ya. Misalnya gini, ada rantai dari yang seperti itu, rantai yang dipakai apa itu? Lampu itu. Itu kan rantai. Kan semua rantai itu kan mandiri. Per kolong itu kan apa? Itu untuk mengetes yang atas kuat apa enggak, tinggal yang bawah. Kalau yang bawah itu enggak jatuh, ditarik saja, krok gitu. Pasti yang jatuh itu yang kropos. Ketika kamu tarik paling bawah, yang mesti putus itu kan bisa yang tengah. Bisa. Artinya gini, ketika Rasulullah itu tauhidnya benar, berarti Nabi Isa juga benar. Nabi Musa juga benar. Terus sampai Nabi Nuh juga benar. Itu tadi, rantai itu kalau sampai krok-krok gitu. Semuanya kok gak putus, berarti atas kuat. Gak usah kamu tes, gak usah kamu cek fisik yang paling atas. Saya ulang lagi ya. Kita kan gak pernah tahu perilaku Mbak Zuber, saya gak tahu. Perilaku guru-gurunya Mbak Zuber. Tapi bangun kok sampai alim begitu. Berarti guru kan gak mungkin produk Mabadik, iso maca asbah. Dajjal ke mondok ning roh dilang mabate. Terus gak mondok liyane, terus kowe iso ngorek asbak. Mesti wong kondi, mesti guru liya nak gune iki entek. Sat. Itu kan ibarat gitu. Ana wong nggawa timba gedhe sak jun bek. Sumure keringan gak mungkin. Nanti iso nggawa banyu bek mergo sumure. Mulane nak delok guru ku delok murid. Angger murid iso alim gurune akeh, mergo nak gurune gak cukup. Kan gak mungkin guru ini sana mau pesolatan, mau batik, muridnya sama tidak sebab gak ngaji dia kan ini sana primbon mesti. Nah ini penting saya utarakan, saya ulang lagi ya, kalau ada rantai sampai atas sampai bawah, kamu ngecek yang atas kuat apa enggak, tarik aja. Ketika gak copot, kamu kan bisa nyimpulkan, berarti yang atas kuat, semuanya normal. Nah ketika sampai Rasulullah Muhammad SAW, agama ini masih benar, berarti rantai-rantai depannya. Makanya Nabi itu marah besar ketika ada orang bid'ah atau orang tidak alim mulang karena fadlu fadlu, karena menjadi rusak. Merusak tatanan. Merusak tatanan. Coba tadi misalnya rantai dari Nabi Abu Bakar benar, Umar benar, para habaib benar, para ulama Basim benar. Tahu-tahu era rokok digenti rantai yang dari bendera. Nah, karena dia berpenampilan kiai. Seorang yang berpenampilan di bendrat ini dimodifikasi sedemikian pas akan rantai yang kuat. Modus tapi apa? Modus. Ya jubah, pura-pura jubah, yang bagus oleh terus mulang. Terus punya murid sampai 10. Murid 10 ini di murid-murid kira-kira rantai ini dijajal coplok, kan coplok. Ya sudah, berarti sanad lalu ini mau kotek semua. Karena gak bisa diandalkan, kan protol. Kan? Makanya kewajiban saya adalah memperkuat sanad itu. Sama muridnya Mbak Mun, muridnya Bapak, saya harus kuat. Supaya enggak rusak sanad itu, enggak rusak. Kan saatnya kalau sampai rantainya enggak kuat, kan saatnya manfaat jaga orang setelah kami. Berpegangan sama rantai yang tidak kuat. Ya ternyata di banyak kiai yang enggak pernah ngaji ngomong, wong Islam itu juga, darah juga enggak dihormati uang. Mana ada target Islam orang yang dihormati orang? Dimana-mana target Islam gue ngerindahnya, oh wajaran kudu suka, benjurumati kok itu wajaran, benjurumati kok dimana-mana Islam ngajarkan ikhlas yang penting nadurullah, rindu kok benjurumati kok, orang wajaran kok. Tapi udah ini rata orang aja, bosan larat itu suwi dino kok, kan rusak, kalau seperti ini kan itu rusak sana. Dan Nabi itu jadi saksi itu udah harus menyaksikan orang-orang dulu kan tadi mata rantai. Jadi gak mungkin misalnya Mbah Hasyim Asy'ari kok gak alim, pemuridnya ya alim-alim Mbah Bakar, Mbah Tsubak, macam-macam sampai Mbah. Makanya guru itu bisa mulia itu karena muridnya. Kalau orang Jawa kan wali, apalagi orang Jawa Timur biasanya Gus itu alim lah, nggih Bapak ya alim malah dulu mati. Sebetulnya itu agak kebalik. Maksudnya begini, kalau teorinya orang Arab dibalik, wong tua mulia baru kaya anak, wong tua mulia itu berapa? Coba jenengan bayangkan, andai kan Mbah Mun tidak salim itu, kira-kira kalnya Mbah Zubair apa seram itu? Iya. Enggak kan? Bahkan banyak kiai yang alim alama, bahkan nyuwun sewu makomewe di rubut cilalang, apa ilalang, berapa anak putune wis ora iso ngawali. Gak iso ngaji, gak iso ngawal, akhirnya kholnya agak menarik kan, karena yang dilihat kan anak. Anaknya. Anak putune. Lagi anak-anak putune beda macam melok partai sebelah. Yang ngaramkan hal malah tak kebal wong minangka. Coba sekarang hal-hal besar tetap karena melihat anaknya. Karena yang sudah kabudut ya sudah, orang mesti melihat anaknya. Makanya dalam pepatah Arab itu kama tasarrafa bi Muhammadin Adnan. Sebenarnya Sayyid Adnan itu orang kan enggak peduli Adnan sapa wong ora peduli. Hasyim sapa ora peduli, Kilab sapa ora peduli. Baru kayak orang kajian Nabi, orang mencari-cari siapa Abdul, siapa Abdul Muttalib, siapa Hasyim. Ya, coba saya tidak sombong, misalnya bapak saya Kiai Haji Nur Salim, saya misalnya tidak alim, terus maklaran kayak ambek rokok. Terus uang ngapain oleh bapak pete kosong. Kadang pas kalau terus aku ramu lagi maklaran biro, repot. Mati polaan melon. Banyak repot. Tetap uang mulia itu baru kayak anak. Maksudnya mulyani bapak ini sebagian juga bergantung pada karena anak ini pembunuh karakter sebetulnya. Karena kalau semua duria basole itu duria basole, karena ini anak sekali salah repot. Makanya cara wong Arab dibalik kama tasarrufa bi Muhammadin adna, sebagaimana babanya Nabi menjadi mulia karena kanjeng Nabi. Coba misalnya Bazibar enggak punya murid Mbah Sahal. Orang tahu Bazibar, orang sekarang kan enggak tahu Bazibar, taunya Mbah Mun sama Mbah Sahal. Seorang Mbah Mun itu sapa? Putrane Mbah Zubair, wae ya salim usul fikih. Mbah Sahal itu sapa alim ngono? Nek gurune ya alim usul fikih, rupane Mbah Zubair. Lah cara murid-muridnya koyo ora-ora. Kan wong ora tak pondoke ning ndi? Malah kuwatir, aja mondok sing ditiplai dekne. Kok dadine ngono kan malah kuwi. Nah, makanya menurut saya, makanya saya tuh mikir anak ini penting. Coba Nabi Ibrahim terkenal gitu. Orang mencari-cari sejarah Nabi Ibrahim karena siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi menamakan dirinya, saya ini anak cucu Nabi Ibrahim. Anak dakwatu Isa, anak dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku dadi ngene iki ku barokahe dongane bapakku. Rupane kanjeng Nabi Ibrahim. Itu kanjeng Nabi Ibrahim ketika sebelum wafat masyhur dengan Rabbana wa atihim rasulullah bin yaswalihim ayatika wa yu'allimul kitab wa hikmata wa sakin ya Allah. Sebelum saya meninggal, pastikan setelah saya ini ada orang-orang yang tetap membacakan ayat-ayat itu. Akhirnya dituruti di anak Ismail terus-terus sampai kelimake itu sehingga tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba misalnya Nabi Ibrahim dan anak Parlan, bariku Karmin, bariku Sopo. Terus tak kau bapak Sopo, boh mati rani galwari santa opo ta eling eling karena ya sudah kena uang raro agomo kan ini baru kaya Nabi Ismail darani agomo ini ala millati Ibrahim sampai kanjeng Nabi Muhammad semua kebenaran saking adabe kanjeng Nabi diistilahno ala millati Ibrahim. Akhirnya uang bakas ini bahkan kita pun dididik seperti itu. Umat sholli ala sayyidina Muhammad ya kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Sekarang Ibrahim menjadi populer lagi baru kanya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kama tasyarrafa bi Muhammad. Adina. Kula suwun budaya bahasa oleh budaya yang soleh menjaga kesalehan bapak. Aja kok malam mendebit ya cara bapak. Mendebit. Mendebit keramate wong. Baik soleh. Baik dimplay ketek. Jelas ya. Terus mulane kula nu sering nyebut Bang, nyebut bapak karena bisa tasyarruf. Bagaimana bisa? Ini coba, andai kan yang saya ubah Zubair sudah punya putra Mbak, juga tidak punya murid bahasa. Orang sekarang mau tahu ubah Zubair lewat apa? Coba? Medsos tidak ada, TV tidak ada, coba. Taunya dari mana? Ini barokahnya bahasa hal, bisa ngarang kitab misalnya. Namun, Sarwan, Maji, Alim, Alama, putranya dia, itu hasil didikannya. Akhirnya orang yang tidak menangi ubah Zubair membahas-bahas lagi. Coba kanjeng Nabi Ibrahim misalnya, orang-orang Nabi Ismail, orang-orang Nabi Muhammad, terus orang Ibrahim kok sopo? Ini baru kayak di sini kanjeng Nabi, jadi kita mengenal figur sosok yang bernama Nabi Ibrahim. Sehingga ketika mati pun dikatakan alhamdulillah Ibrahim. Sholawat ya Allah sholawat ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Padahal kita dengan beliau kacik 2 tahun, masih kenal. Baru kayak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau boleh masuk.